السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, jemaah salat maghrib, a'azani Allah wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal semata atas limpahan karunia tauhid dan hidayah. Di malam hari ini kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan salat maghrib berjamaah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling afdal ba'da tauhid, kita dimudahkan untuk menjalankannya secara berjamaah ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita juga dimudahkan untuk tafaqqu fid din, duduk sejenak ma bainal maghrib wal isya, dan semoga ini dinilai sebagai orang yang senantiasa dalam keadaan salah, karena kita dalam keadaan intizar salah. Maka hendaklah kita ikhlasun niyah, karena tafaqqu fid din kita telah mengetahui keutamaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang banyak keutamaan yang dilimpahkan bagi orang-orang yang tafaqquh fid din. Sebab yang memudahkan kita untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang masyhur: man salaka tariqan yaltamisu fi 'ayman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang tafaqquh fid din, safar atau usaha ijtihad yang bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang ikhlas dalam tafaqquh, dalam dia mencari ilmu. Di akhirat dia dimudahkan untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia, sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul di masjid, membaca ayat-ayat Allah, membahas, berusaha untuk memahaminya, menelaah sesuai dengan apa yang dipahami Ar-Rasul dan para sahabatnya, kecuali Allah turunkan ketenangan. Kemudian diliputi oleh kebaikan-kebaikan, diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ketenangan, rahmat, dan para malaikat senantiasa ridha kepadanya dan bahkan memintakan ampun kepadanya. Dan Allah menyebut mereka di arsnya, di sisi makhluk-makhluk terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita ikhlasun niat. Ini yang pertama untuk kita saling ingatkan dalam duduknya kita di majelis ilmu, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadzalakallahu fikum, dalam majelis malam hari ini kita hanya ingin mengingatkan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل إني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada mereka seluruhnya tetap masih ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, dan bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dan jangan bermalas-malasan. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kemudian ketika ada suatu yang menimpamu dari perkara-perkara yang memudaratkan, yang menyempitkan, ujian dan musibah, jangan kalian mengucapkan seandainya aku melakukan demikian tadi, niscaya tidak akan demikian. Kalau saya melakukan ini tadi atau menunda perkara ini tadi, niscaya tidak akan demikian. Namun ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkanlah semua telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena sungguhnya Allah itu akan membuka pintu-pintu syaitan untuk memberikan was-was kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pembahasan Al-Qadar, dan juga Imam Ibnu Majah dalam muqaddimahnya As-Sunan, dan juga dalam kitab Az-Zuhud, serta Imam Ahmad dalam Musnad Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'akhirin azami Allah wa iyyakum, dalam hadis ini tergantung banyak faedah, pelajaran penting bagi kita, nasihat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengkhabarkan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman, keutamaan orang-orang yang benar di dalam keimanannya, dan di antara mereka ada orang-orang yang kuat di dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, yang kuat keimanannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-iman mazhab ahlu sunnati wal jamaah yatafawut, bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan aqidah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang bisa naik dan kadang bisa turun, tergantung apa? Keyakinan, aqidah, dan amalan soleh yang dilakukan, yang dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bi'un wa syab'un su'bah. Al-iman itu 70 sekian tingkatan. Bi'u sab'un, bi'u itu antara 3 sampai 9. 73 sampai 79 tingkatan keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu disebabkan oleh amalan saleh dan bertingkat-tingkat. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi keimanan tersebut, kalimat tauhid la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nafi wal isbat. Menafikan seluruh ketergantungan kepada makhluk, menghilangkan seluruh penyembahan kepada makhluk, tawakal kepada makhluk, menjadikan makhluk sebagai sebab-sebab untuk mendapatkan masalah dan menolak mudarat, kemudian menetapkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb wal Ilah yang dia bergantung, bertawakal, memohon, beribadah, dan mengharapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling rendah, kata Rasulullah, menyingkirkan duri jalanan, menyingkirkan gangguan, memberikan kebaikan bagi kaum muslimin ketika dia berlalu lalang, tidak memberikan kesempitan dalam jalan-jalan mereka. Ini bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memudahkan orang yang lalu lalang, memberikan kebaikan bagi pejalan kaki, bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haya su'batun minal iman, dan malu bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan fi din jazakumullahu iyakum, maka barang siapa yang kuat faham dan mengetahui yang benar tentang makna la ilaha illallah, maka dia posisinya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang yang tidak faham tentang apa itu makna la ilaha illallah, hanya sekedar mengetahui secara umum la ilaha illallah tanpa mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensinya dari kalimat tersebut. Barang siapa yang memahaminya, mengetahuinya, kemudian dia menunaikan seluruh kewajiban la ilaha illallah, maka dia khairun wa ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersemangat dalam amalan saleh, dari ibadah-ibadah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW, khairun wa ahabbu ilallah dibandingkan mukmin yang lemah. Di sini ada hasungan, ajakan dari Rasulullah SAW untuk kita bersemangat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, meraih sebanyak-banyaknya dari amalan-amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan fi din azan ya Allah wa iyakum, fal mu'minul qawi, dijelaskan oleh para ulama, bisa bermakna zahir dan juga bermakna maknawi. Apa yang dimaksud dengan al-mu'min qawi secara zahir? Yani mu'min yang dia kuat secara jasmani, sehat, memperhatikan jasmaninya, menjaga jasmaninya dari perkara-perkara yang memudaratkan dia, itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan mu'min yang lemah dari sisi jasmani. Karena mukmin yang kuat dari jasmani, dia akan lebih memudahkan untuk jihad fi sabilillah. Sehingga kenapa dipersyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kriteria pemimpin itu bastatan fil ilmi wal jism, kuat dari sisi apa? Ilmu dan apa? Jasadnya. Siap menjadi panglima di depan ketika terjadi pertempuran memerangi orang-orang kafir, jihad fisabilillah. Sehingga al-mu'min qawi bisa bermakna zahir, dia sering menjaga tubuhnya dengan olahraga, kemudian dia memperhatikan makanannya agar kesehatannya terjaga, dengan harapan dia bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, qawi di sini bermakna ma'nawi, yakni keimanan yang bermakna ad-din, aqidah, prinsip, manhaj, ibadah, amalan saleh lillahi subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum. Pada lafaz al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if, jelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, di sini ada penetapan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat apa? Sifatul mahabbah. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang beriman. Allah mencintai hamba-hambanya yang dia bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai wali-walinya yang dia iman dan benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Maka makna dari al-mahabbah adalah makna yang telah difahami secara lughatul arabiyah, yakni cinta, senang. Allah memiliki sifatul mahabbah, sehingga makna ini tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lainnya. Adapun kaifiyahnya, yaliku bijalalihi wa izamatihi subhanahu wa ta'ala. Kecintaan Allah tergantung dari kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama kecintaan ayah dan ibu terhadap anaknya, demikian pula teman terhadap saudaranya, istri terhadap suaminya. Antara makhluk terjadi perbedaan kecintaan. Fakaifal Rabb subhanahu wa ta'ala, fakaifal Khaliq bil makhluk. Maka perbedaannya tidak bisa disamakan. Kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara makna. Adapun kaifiyahnya, akal manusia tidak bisa menjangkaunya, karena zatullah tidak bisa terjangkau, demikian pula sifat-sifatnya tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Fa'akhwan fidin barakallahu fikum. Thumma qala sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wa fi kullin khair. Tetap pada setiap orang yang beriman masih ada kebaikan. Yang mereka berbeda-beda dalam hal ibadah, dalam hal semangat, dalam hal taqarrub, dalam hal ilmu, dalam hal mujahadah, berbeda-beda. Namun selama dia masih beriman kepada Allah, masih mentauhidkan Allah, masih meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, tidak diangkat pada derajat ilahi sehingga dia tidak terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia lemah dalam hal ibadah, masih ada kebaikan. Dia tidak akan dikekalkan di dalam an-nar. Pada setiap mukmin ada kebaikan, yakni semuanya akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala selama dia benar-benar mukmin, tidak terjatuh kepada syirik akbar. Fahadha fadilatul tauhid. Ini fadilah iman, fadilatul tauhid. Barang siapa yang menjaga keimanannya, menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari kesyirikan yang pernah dia lakukan, maka dia masih memiliki jaminan untuk dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia akan diazab dengan kekurangan-kekurangan yang dia lakukan dari menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selama dia masih mukmin, khair, masih akan merasakan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu terus menjaga iman, menjaga tauhid, menjaga ikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agar kita istiqamah menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan mengucapkan atau membawa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, hada kalimatul iman. Summa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kalian terhadap perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi kalian. Fa umurun nafi'ah terjabang kepada dua cabang atau bagi menjadi dua bagian. Umurun nafi'ah dunyawiyah dan umurun nafi'ah diniyah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersemangat pada dua cabang tersebut yang bisa mendatangkan manfaat baik dalam hal dunia, manfaat duniawi, kemudian manfaat yang berkaitan ad-din, ukhrawi. Adapun manfaat yang berkaitan dengan duniawi, yakni bekerja, tahsilur rizq, kasab, bersemangat, kata Rasulullah SAW. Bekerja, seorang muslim tidak boleh berpangku tangan, menunggu apa pemberian dari orang lain, menunjukkan wajah-wajah melas, tidak boleh. Orang-orang yang memiliki kebiasaan meminta-minta, maka dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak apa? Tidak, yakni berkulit, dalam keadaan buruk. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk bersemangat mengambil manfaat, mencari rizki sesuai yang kita mampu untuk bisa melaksanakannya. Walaupun rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kita nyari itu untuk bersemangat, adapun al-hasil minallahi Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu may yasha'u wa yaqdir. Allah yang memberikan rizki, meluaskan, melimpahkan dan menyempitkan kepada sebagian yang lainnya. Ini hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha, semuanya dituntut untuk bersemangat. Apa bentuk-bentuk pekerjaan yang paling afdal? Khilaf dengan para ulama. Ada yang berpendapat peternakan yang lebih baik karena semua para nabi itu pasti merasakan apa? Menjadi penggembala. Ma min nabiyyin illa wa'al ghanam. Tidaklah seorang nabi kecuali semuanya dia merasakan menggembala kambing. Ada yang berpendapat sisi ini yang paling afdal. Sisi yang lain berpendapat enggak, kerajinan. Karena sebagian para nabi juga pengrajin. Sebagian berpendapat perdagangan. Karena Rasulullah juga berdagang. Fa wallahu ta'ala, yang paling afdal, yang paling bisa mendatangkan manfaat baginya. Yang paling bisa mendatangkan manfaat baginya. Maka pekerjaan yang bermanfaat baginya itu yang paling afdal bagi dia. Fa'akhan fidin azaniyallahu ayyakum, maka semangat di dalam meraih apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita dalam hal dunia. Tentunya dengan cara yang halal, tentunya dengan cara yang syar'i, tidak terjatuh kepada riba, az-zulm, ghisy, penipuan-penipuan. Bersemangat dalam hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fi din azani Allahu ayakum, segala pekerjaan yang itu halal tidak tercela. Segala pekerjaan yang itu bisa mendatangkan rizki, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tercela, semuanya dituntut untuk kita bersemangat melakukan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, manfaat yang berkaitan dengan ad-din. Fa dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah taala dan yang lainnya, manfaat ad-din kembalinya kepada dua hal. Yang seorang hamba dituntut untuk bersemangat untuk mengupayakannya, bersungguh-sungguh bersemangat. Apa ya kawan? Kira-kira ada yang bisa menebak? Apa itu? Kembalinya kepada ilmu dan amalan saleh. ihris ala ma yanfa'uka fil ilmi wal amal salih. Ilmu, telah kita singgung tadi, ya, keutamaannya. Dengan ilmu seseorang akan dimudahkan jalannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menginginkan ketenangan, rahmat, doa dari para malaikat dan seluruh makhluk di dunia dan pujian Allah, maka dengan ilmu. Nah, kita dituntut untuk bersemangat mengetahui, memahami agama bil adillah, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang akan bisa mendatangkan manfaat bagi seorang hamba. Seorang hamba tidak bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan ilmu. Ya, kenapa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba? Wa ikhwan fi din jazakumullah wa iyyakum, maka kita bersemangat mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya, tajwidan, tartilan, wa tahsinan, kemudian tafsirnya. Apa sih makna Alhamdulillahirrabbilalamin? Apa artinya Alhamdulillahirrabbilalamin? Kita taunya segala puji hanya bagi Allah. Tidak cukup itu. Alhamd itu tidak disebut sebagai pujian kecuali mengandung mahabbah wa ta'zim. Jadi kita memuji Allah Alhamdulillahirrabbilalamin, hati kita harus meningkatkan cinta kita kepada Allah dan sekaligus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna alhamd. Adapun alhamd ketika tidak diiringi dengan al-mahabbah, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah, itu bukan alhamd. Namanya sana, pujian semata, kosong dari mahabbah dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ayat. Jadi tuntut untuk memahami yang itu bagian dari ayat yang sering kita baca. Satu al-masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat, yang bagian dari rukun sholat kita. Apa makna ar-Rahman ar-Rahim? Apa makna ar-Rahman? Apa? Maha pengasih. Itu tidak cukup. Makna ar-Rahman itu dzur-rahmah al-wasi'ah. Allah itu maha memiliki rahmat yang sangat luas. Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah itu 100 bagian. Yang satu bagian dibagi sejak Bani Adam, sejak Adam yang pertama kali dan seluruh makhluk yang pertama kali diciptakan dari jin dan juga malaikat. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila yaumil qiyamah, itu satu bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dibagi antara orang kafir, muslim, fasik, al-khair, semuanya mendapatkan rahmat satu bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 99 gimana? Khusus bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah, dia merasakan 99. Terbayang gak bagaimana rahmat Allah luas? Tidak terbayang. Dan ini gambaran memudahkan kita untuk memahami luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhwan fi din jazakumullahu aikum, sehingga kita perlu memahami ayat sesuai apa yang dipahami oleh salafus saleh radhiyallahu anhum. Dan kita memahami ilmu sesuai dengan pemahaman yang benar, itu akan menambah iman, menambah takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memompa kita untuk bertakarrub, beramal saleh, ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki rahmat yang sangat luas, memiliki karunia yang sangat luas, jannah yang 99 bagian, yang satu bagiannya saja dari awal sampai akhir itu satu bagian dibagi seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fi din barakallahu fikum, maka ilmu adalah permasalahan yang harus kita semangat untuk mengupayakannya. Karena inilah satu-satunya jalan untuk mencapai kita kepada husnul khatimah. Al-ilmu disebut pula sebagai hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat beliau, bagaimana kedudukan beliau. Qala Allah Subhanahu wa taala innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau akan menunjuki kepada jalan yang lurus, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ingin mengikuti siratal mustaqim, jalannya Allah, jalan yang tidak ada penyimpangan, jalan lurus yang mengantarkan kepada mahabbah, keriduan jannah Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang bisa mencapai keriduan Allah, bisa meniti jalan siratal mustaqim yang sudah kita berusaha, berdoa minimalnya 17 kali dalam sehari semalam. Kalau kita tidak memahami, bagaimana mungkin kita bisa akan mencapai siratal mustaqim? Fa doa dibutuhkan adanya ikhtiar. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan adanya usaha agar kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Maka agar kita bisa mencapai siratal mustaqim, kita harus memahami ilmu, memahami sunnah, memahami agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, maka wajiban kita memahami ilmu secara keseluruhannya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, muamalahnya, dan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa mengenal seluruhnya dan kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita seluruhnya, namun janganlah kita kemudian meremehkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita kemudian tidak menoleh majelis-majelis taklim yang telah diumumkan, karena itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, yang kedua adalah dari cabang manfaat yang berkaitan dengan agama, al-amalus shalih. Dan ini buah dari ilmu. Ini buah dari ilmu. Seseorang ketika telah mengetahui syariat, mengetahui sunnah, mengetahui bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka dituntut bagi dia untuk bersemangat menjalankannya, mengamalkannya. Ilmu itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul irsyad, bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup. Ketika kita telah mendapatkan ilmu tanpa kita mengamalkannya, menjalankannya, maka dengan al-amalus shalih kita telah mengumpulkan dua hidayah. Hidayatul irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidayatul taufik, diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Fa ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, di malam hari ini kita mendapatkan dua keutamaan dari dua hidayah tersebut. Kita telah memahami keutamaan ilmu, kita telah mengetahui fadilatul ilm, fadilah ibadah, salat lima waktu berjamaah. Kemudian kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankannya, meluangkan waktu. Maka ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tersimpan rapi, tercatat. Allah tidak menyia-nyiakan amalan-amalan kita. Semuanya tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semuanya tertulis, akan terlihat akan kita mendapatinya semua yang kita lakukan dari amalan saleh, sekecil apapun tersimpan, tercatat, dan kita akan merasakannya dari amalan yang kita lakukan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di barzah pertama kali sebelum kita dimasukkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwan fi din azani Allah wa yakum, maka segala amalan saleh itu mendatangkan manfaat, kebaikan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-19, wa li kullin darajatun mimma amal wa li yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan pada setiap jiwa dia akan mendapatkan darajat. Perhatikan ini lafadznya, Allah mendatangkan dengan lafadz nakirah jamak yang bermakna umum, tidak terbatas. Wa li kullin darajatun mimma 'amil, bagi setiap jiwa dia akan mendapatkan derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dia lakukan, dan Allah menyempurnakannya nanti di yaumul qiyamah, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan. Fa akhwani fi din azani Allah wa iyyakum, pada setiap jiwa dia akan mendapatkan derajat. Pada satu amalan derajatnya berbeda-beda yang dilakukan oleh setiap hamba. Sama-sama zikir subhanallah, dia beda dalam hal derajat. Tergantung apa? Ilmu dan kesesuaian dia di dalam mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bi hasanatin fa'amilaha falahu asra hasanat ila mi'ah ila sab'iyah aw ila at'afin katsira." Barang siapa yang meniatkan kebaikan kemudian dia melakukannya, maka dia mendapatkan minimalnya 10 kebaikan, atau dilipatkan menjadi 100 kebaikan, atau 700 kali lipat, atau terserah Allah Subhanahu wa taala kelipatannya. Ini amalan saleh, Allah melipatkannya, berbeda dengan niatan buruk. Niatan buruk tidak jadi dilakukan, tetap diberikan balasan kebaikan. Barang siapa yang melakukan kejelekan, ditulis satu keburukan. Adapun kebaikan, amalan saleh, dia akan mendapatkan derajat-derajat-derajat insya Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari benarnya dia di dalam menjalankan ibadah tersebut. Fa akhwani fi din azani Allah wa iyyakum, maka kita butuh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh kepada bimbingan para ulama salafun saleh, yang mereka di dalam bimbingannya juga berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih dari aqwal sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita bersemangat, bersungguh-sungguh, bermujahadah, ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala, agar kita terus bisa meraih keutamaan-keutamaan setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, maka salat 5 waktu berjamaah kita mengupayakannya dan bersemangat. Qiraatul Quran, kita berusaha dan bersemangat meluangkan waktu di tengah kesibukan kita. Ya, biasanya wallah alam kadang-kadang kita karena aktivitas dunia terlalu bersemangat dalam mencari poin yang pertama. Apa poin yang pertama tadi? Dunia. Yang ditanya sudah semangatnya dalam urusan dunia. Kadang-kadang kita lupa dengan poin yang apa? Yang kedua, dalam hal manfaat akhirat. Sehingga tidak sempat lagi membaca apa setengah dari juz amma atau seperempat dari juz amma, tidak sempat lagi. Padahal itu yang lebih bermanfaat dibandingkan dunia. Qala sallallahu alaihi wa sallam, iqra wartaqi. Iqra wartaqi, bacalah, nanti aku makan naik. Bacalah, nanti aku makan naik. Naik di mana ini ya kawan? Di jannah. Ketika kita membaca, kita semakin naik nanti derajatnya, kedudukannya. Nikmat-nikmat yang kita rasakan nanti semakin banyak dan semakin luar biasa dengan satu ayat, dengan huruf-huruf dari kalamullahi subhanahu wa ta'ala. La aqulu alif lam mim harf. Tidak aku katakan alif lam itu satu huruf yang dia akan diganjar sebelum kebaikan. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif harf, lam harf, mim harf, wa li kulli harfin bi ashri amsal. Dan setiap huruf dia akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berapa huruf? Alhamdulillah. Ya. Allah dengan laf lam. Fa ikhwan fi din azan ya Allah wa aykum. Maka bersemangat. Fa ikhwan fi din azan ya Allah wa aykum. Kaum muslimin yang saya muliakan. Maka adalah kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersemangat meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus sebelumnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ketika kita telah bersemangat mengupayakan apa yang kita bisa upayakan, hendaklah kalian meminta pertolongannya kepada Allah dan jangan bermalas-malasan. Sebesar apapun upaya yang kita lakukan, kalau bukan pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa menjalankannya. Hidayah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat ini mengandung makna, tidak bisa seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kecuali dengan pertolongan dan meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kita dituntut, di samping kita bersemangat, bersungguh-sungguh, agar kita menyandarkan upaya kita, menyerahkan sepenuhnya, bertawakal, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa'khan fi dihina zani Allah wa ikum. Maka barang siapa yang bersemangat bertawakal kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang syar'i, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan dari manfaat-manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. So, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa beberapa nasihat dalam hadis ini. Semoga dalam waktu yang lainnya kita bisa lanjutkan. Selebihnya mungkin ada yang perlu disampaikan, nasihat atau masukan dari para bapak-bapak sekalian, teguran dari kesalahan yang tidak saya sampaikan. Tafadhalu. Insyaallah cukup mungkin. Semoga benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahada min haitsul amal. Ini jelaskan oleh ulama dari sisi amalan. Dalam hadis yang lainnya, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membantu kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau menjadi bumerang bagi kalian. Jangan sampai kita menempatkan Al-Quran di depan, di belakang, afwan. Di depan itu maksudnya dijadikan sebagai pedoman, ya, peraturan yang diikuti. Jangan menjadikan Al-Quran hanya dibaca namun ditaruh di belakang. Maksudnya apa? Tidak diambil nasihat-nasihatnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagi kalian, membantu kalian dalam hisab Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu akan ditanya apakah diamalkan atau tidak. Jangan menjadikan Al-Qur'an di belakang, yakni ditinggalkan. Maka ini nasihat tambahan, jazakumullah khair, untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, panutan, ya, sesuatu yang diikuti. Jangan kita hanya membaca, tidak tahu, bahkan meninggalkannya. Maka di sini ada hasil untuk kita memahaminya, mengetahui apa kandungannya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membaca Al-Quran namun kita malah Al-Quran tersebut mencela, karena kita tidak sesuai dengan apa yang dinasihatkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jazakumullah khair. Nah, setiap amalan dibalas dan setiap keburukan dibalas. Allah Maha Sari'ul Hisab, sangat cepat hisabnya, dan semua hisabuhum Allah Subhanahu wa taala. Semua janji akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan apa yang dia lakukan dan dia mendapatkan keburukan apa yang dia lakukan. Wa hisabum 'ala Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya Allah yang menghisab. Namun semua akan diganjar, dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Naam. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.